Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pembahasan fikih secara ringkas ya, yang sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan Ahkamul Janais ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah ya. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang tata cara sholat jenazah ya. Telah kita baca tentang hukum sholat jenazah, demikian pula syarat, rukun, dan sunnah-sunnah dalam sholat jenazah ya. Demikian pula waktu ya, melaksanakan sholat jenazah ya, penjelasan keutamaannya, dan demikian pula tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan pada masalah yang berikutnya, al-mas'alatu sabi'ah, masalah yang ketujuh ya. Hamlul janazati wasayru biha. Masalah yang ketujuh ini akan membahas tentang hamlul janazah, membawa jenazah ya, dan berjalan mengiringi jenazah. Yusannu tiba'ul janazah wa tashyi'uha ilal qabr. Disunnahkan untuk mengikuti jenazah dan mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah hatta yusalla alaiha, sampai disolatkan, itu dia ikut solat, menunaikan solat jenazah, maka bagi dia pahala satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, maka bagi dia pahala dua qirat. Qila wa mal qiratan? Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu dua qirat ya Rasulullah? Qala, maka beliau menjawab, mithlul jabalainil azimain. Dua qirat itu seperti dua gunung yang besar. Ini pahala ikut andil dalam mengurusi jenazah. Ikut andil dalam mengantarkan jenazah. Jika seseorang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka baginya pahala satu qirat, pahala satu gunung besar atau seperti gunung besar. Dan jika dia melanjutkan lagi sampai dikebumikan atau dikuburkan, maka bagi dia pahala dua qirat. Pahala yang seperti dua gunung yang besar. Ini keutamaan melakukan sholat jenazah dan ikut mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, sampai selesai pelaksanaan pemakaman jenazah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Sudah kita baca juga pada pertemuan yang lalu, ketika kita menjelaskan tentang keutamaan sholat jenazah. Maka ini kesempatan ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, maka jangan kita luput dari pahala yang besar ini, yaitu kita ikut menyolati sholat jenazah dan juga ikut sampai ke kuburannya, sampai dikebumikan, untuk mendapatkan pahala yang besar, dua qirat. Mislul jabalainil azimain, yang dua qirat itu seperti dua gunung yang besar. Kemudian wa yambagi lil muslim idza alima bi wafati ahadi minal muslimin an yakhruja li hamli janazatihi was salati alaihi wa dafnih. Dan seyogianya bagi seorang muslim jika dia mengetahui ada salah seorang dari kaum muslimin yang wafat, meninggal dunia, seyogianya dia segera untuk keluar, yaitu berusaha untuk bisa ikut andil dalam mengangkat jenazahnya dan juga menunaikan sholat, yaitu sholat jenazah. Wadafnihi, dan ikut menguburkannya. Ini seyogianya bagi seorang muslim. Jika ada salah seorang dari kaum muslimin wafat meninggal dunia, hendaklah dia keluar, ikut membawa jenazah, ikut sholat jenazah, dan ikut menguburkan jenazahnya. Walaupun dia adalah seorang thalibul ilm, seorang penuntut ilmu, bahkan seorang penuntut ilmu mestinya terdepan dalam hal-hal seperti ini. Di sela-sela dia disibukkan dengan ilmu agama, menghafal Quran, menghafal hadis, ya, membahas ini dan itu dan seterusnya. Namun ketika ada saudaranya yang wafat meninggal dunia, ya, maka nah, dihentikan. Kemudian dia segera untuk andil dalam na'am menunaikan hak saudaranya, ya. Itu hak na'am seorang yang telah meninggal dunia, ya. Nah, dengan kita mengangkat jenazahnya, melakukan sholat jenazah dan juga sampai menguburkannya. Nah, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak muslim atas muslim yang lain ada lima. Namun ini bukan pembatasan, ya, sebagaimana dalam riwayat yang lain, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lain ada enam. Di sini dikatakan hak muslim atas muslim yang lain khamsun, ada lima. Raddus salam, menjawab salam. Ketika ada saudaranya mengucapkan salam, maka wajib untuk dijawab salamnya. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Nah, orang yang sakit punya hak untuk dijenguk oleh saudaranya. Wa tibaul janaiz, dan mengikuti jenazah atau mengiringi jenazah, ya, sampai ke kuburannya. Nah, ila akhiril hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Nah, sedangkan lafaz dalam Sahih Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada enam. Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan jika dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu, dan jika dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Wa idza atasha fahamidallah fashammithu, dan jika dia bersin kemudian dia memuji Allah, itu mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, maka hendaklah engkau mengucapkan kepadanya yarhamukallah, yaitu mentashmitnya, mendoakan dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa idza marida fa'udhu, dan jika dia sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu, dan jika dia meninggal dunia maka ikutilah jenazahnya. Nah, asyahid wa idza mata fattabi'hu, jika dia meninggal dunia maka ikuti jenazahnya. Naam, hendaklah dia ikut mengantarkan jenazahnya, ya. Naam, sampai ke kuburannya. Kemudian wa yata'akkadu dzalika idza lam yakhruj ahadun fi janazatihi. Dan lebih ditekankan lagi, ya, bagi dia untuk naam membawa jenazah atau menunaikan sholat dan ikut menguburkan, ya, jenazah, ya, lebih ditekankan lagi, idza lam yakhruj ahadun fi janazatihi, apabila tidak ada seorang pun yang keluar naam untuk mengurusi jenazahnya. Nah, artinya lebih wajib lagi, ya. Nah, atau hukumnya menjadi wajib, ya, karena apa yang sudah kita sebutkan tentang hukum pengurusan jenazah, baik itu memandikan atau menyolatkan atau mengkafani dan menguburkan, ya, sebagaimana sudah berlalu, hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah. Jika telah ada yang mengurusinya, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Namun jika tidak ada yang mengurusinya, maka dosa semuanya. Ya. Sehingga lebih ditekankan lagi jika tidak ada seorang pun yang mengurusi jenazahnya, ya, maka hendaklah yang tahu, ya, dia segera untuk menunaikan dan mengurusi jenazah saudaranya. Wala ba'sa bihamliha fi sayyaratin aw 'ala dabbatin. Dan tidak mengapa membawa jenazah di dalam mobil atau menggunakan mobil, ya. Aw 'ala dabbah, atau membawanya dengan menggunakan hewan tunggangan, dabbah, baik itu unta ataupun kuda, ya, ataupun keledai, ya, untuk membawa jenazah. Wala siyama idza kanatil maqbaratu ba'idatan, apalagi kalau kuburannya itu jauh. Nah, kalau dekat mungkin bisa dengan dipikul, ya. Nah, dengan bergantian sampai ke kuburan. Namun kalau jauh, ya, dan memberatkan jika dipikul, maka boleh menggunakan tadi mobil ataupun hewan tunggangan. Wa 'alal mutabi'i lahal musyarakatu fil haml, dan orang yang mengikuti jenazah hendaklah dia musyarakah, ya, berikut berserikat, ikut andil dalam membawanya, ya. Nah, tidak hanya melihatnya tetapi ikut membawanya, nah, ikut andil, ya, dengan cara bergantian. Nah, kemudian wa yushra'u dafnul mayyiti fi maqbaratin khassatin bil mauta, dan disyariatkan untuk menguburkan mayit di kuburan yang memang khusus untuk orang-orang yang meninggal dunia. Artinya, na'am, disyariatkan untuk menguburkan jenazah di lahan khusus pekuburan, ya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yadfinul mauta fi maqbaratil baqi'. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dahulu menguburkan orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Beliau menguburkan mereka fi maqbaratil baqi', di kuburan Baqi'. Nah, di kuburan Baqi', jadi lahan khusus pekuburan. Beliau tidak menguburkan para sahabat yang meninggal, ya, di belakang rumah atau di depan rumah atau di lahan tersendiri, tidak. Nah, atau lahan pribadi, ya. Nah, dekat dengan rumahnya, ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan para sahabatnya, nah, di kuburan Baqi', ya, di lahan khusus pekuburan. Kama tawataratil akhbaru bidzalik, sebagaimana yang mutawatir dari dalil-dalil atau khabar riwayat tentang hal tersebut, bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum dikuburkan di kuburan Baqi'. Wa lam yunqal an ahadin minas salaf annahu dafana aw annahu dufina fi ghairil maqbarah, dan tidak dinukil dari salah seorang para pendahulu kita salafus saleh, ya, dari para pendahulu kita yang saleh, baik para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada dinukil dari seorang pun dari mereka bahwasannya dia dikuburkan di selain kuburan, di selain tempat pekuburan. Nah, melainkan, nah, mereka dahulu, ya, dikuburkan di lahan pekuburan, khusus pekuburan. Terus bagaimana kok Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah Aisyah? Hah? Nah. Baik, ini khususiah bagi para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul ya itu dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Nah, maka ketika meninggalnya di kamar Aisyah ya, dikuburkannya di kamar tersebut. Nah, ini hukum untuk para nabi dan para rasul. Bahwasanya mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal dunia. Juga, naam, agar supaya, naam, kuburan para nabi dan para rasul tidak dijadikan sebagai apa? Tempat untuk mencari barokah. Ya. Nah, tempat melakukan berbagai macam kesyirikan. Nah, yang awalnya, naam, pengagungan dan pemuliaan, ya, terhadap kuburan, ya, lama-lama disembah kuburannya. Nah, taib. Sehingga dalam rangka untuk menghindari hal-hal seperti tadi, ya, hal-hal yang bisa mendakalkan akidah kaum muslimin, ya, maka kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibuka untuk umum. Nah, ya, enggak dibuka untuk umum saja orang sudah, melakukan hal-hal yang menyelisih syariat, ya. Nah, cuma temboknya saja, tembok penghalang, ya, itu sudah diusap-usap. Nah, ya, apalagi kalau dibuka umum, ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, terjadi kesyirikan. Nah, namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak terjadi kesyirikan di sana. Nah, baik. Ya. Kalau sudah ada orang yang berlagak aneh ya, nah di dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diusir sama para penjaga. Ya. Baik. Ya, jangankan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kuburan orang yang mereka anggap orang soleh atau wali saja, ya. Nah. Baik. Ya. Hampir tiap hari ratusan orang atau mungkin bahkan ribuan orang mendatanginya, ya. Nah. Sampai katanya tanah kuburannya itu habis terus. Ya. Karena sering diambil, ya. Nah, untuk mencari barokah dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Nah. Maka ini hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan tidak di tempat pekuburan umum, ya. Kemudian wa yusannu al-isra bil janazah. Dan disunnahkan untuk segera, ya, nah, untuk mengurusi jenazah. Fi ghusliha, yaitu segera memandikannya. Wa takfiniha, dan segera mengkafaninya. Was-salati 'alaiha, dan segera mensolatinya. Wa dafniha, dan segera menguburkannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrih. Apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka jangan kalian menahannya, ya, wa asri'u bihi ila qabrih. Nah, segerakanlah dia, ya, ke kuburannya. Nah, itu segerakan. Nah, pengurusan jenazahnya sampai dikuburkan. Nah, hadis riwayat At-Tabarani. Wa ma yaf'aluhu ba'dun nas min ta'khiriha wa naqliha min makanin ila akhar aw ikhtiyari yawmin min al-usbu' tudfanu fi fa hadha kulluhu khilafus sunnah. Wa ma yaf'aluhu ba'dun nas, adapun yang dilakukan oleh sebagian manusia, ya, min ta'khiriha, yaitu menunda-nunda pengurusan jenazah, menunda-nunda penguburan jenazah, wa naqliha min makan ila akhar, dan memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya. Harus mengadakan perjalanan safar, ya, untuk memindahkan jenazah, menguburkan jenazah tersebut, ya. Nah, aw ikhtiyari yaumin minal usbu' tudfanu fihi, atau na'am, dengan cara memilih hari, hari yang tepat dalam satu na'am pekan tersebut, ya, yang jenazah tersebut akan dikuburkan di hari itu, ya. Memilih hari yang na'am semua orang bisa datang, misalkan meninggalnya hari Jumat, tapi Jumat bukan hari libur, ya, sehingga na'am di awetkan dulu, nanti dikuburkannya di hari Ahad misalkan, ya, ketika orang libur semua sehingga bisa ikut semua na'am mengurusi jenazah atau ikut andil dalam penguburan jenazah. Maka yang seperti ini, fahadza kullu khilafus sunnah, ini semua menyelisihi sunnah. Yang sunnah adalah isra', segera, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, fala tahbisu, jangan kalian menahannya. Ya, jangan menunda-nundanya. Wa asri'u bihi ila qabri, segerakan dia ke kuburannya. Nah, inilah yang sesuai dengan sunnah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama yusannul isra'u fil masyyi biha asna'a hamliha. Demikian pula disunnahkan untuk na'am isra', ya, cepat dalam berjalan, ya, ketika membawa jenazah. Artinya jalannya jalan cepat, bukan jalan kayak pramugari, ya. Nah, lambat-lambat atau selangkah, dua langkah, ya. Nah, tidak, tetapi jalan cepat. Nah, ini cara yang sunnah di dalam membawa jenazah, ya. Jalan cepat. Nah, apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Ya, segerakanlah atau cepatlah dalam membawa jenazah. Ya. Karena jika jenazah tersebut adalah jenazah yang saleh, yang baik, ya, maka dia adalah sebaik-baik yang kalian bawa untuk menuju ke kuburannya. Nah, artinya yang meninggal ini pun pengen segera sampai, ya, di tempatnya kalau dia adalah orang yang saleh. Nah, wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum, dan jika jenazah tersebut adalah selain itu, ya, yaitu tidak soleh, ya, fa syarrun tad'unahu an riqabikum, maka dia adalah sejelek-jelek yang engkau letakkan di pundakmu, nah, atau lehermu. Artinya kalau dia adalah orang yang jelek, jenazah ini adalah jenazah orang jelek, ya, nah, orang yang nah, banyak berbuat dosa dan kemaksiatan, ya, banyak meninggalkan kewajiban dan seterusnya, ya, maka dia adalah sejelek-jelek yang kalian letakkan di pundak kalian. Artinya biar cepat turun gitu, maka jalannya cepat, ya, biar cepat turun dari pundak, nah, untuk dikuburkan. Nah, al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh al-imamul Bukhari dan Muslim. Dan ini lafaz Imam Bukhari rahimahullahu taala. Lakin la yakunu isra'an syadidan, akan tetapi cepatnya di sini bukan cepat yang syadidan, bukan terlalu cepat, bukan lari, bukan, ya, tetapi jalan cepat, ya. Nah, jalan cepat tetapi tidak berlebihan. Nah, bal dunal khabab kama ikhtarahu ba'dul ulama, bahkan na'am di bawah khabab. Khabab itu, ya, jalan atau lari cepat, ya, di bawah itu, ya, bukan sambil lari, bukan, tetapi jalan tetapi agak cepat. Nah, bukan jalan lambat-lambat, ya. Kama ikhtarahu ba'dul ulama, sebagaimana dipilih Naam, oleh sebagian para ulama. Taib. Inilah yang sunnah di dalam tata cara membawa jenazah. Wa 'alal hamilina lil janazati as-sakinatu wal waqar. Dan bagi para pembawa jenazah, ya, hendaklah mereka sakinah, tenang. Waqar sama juga tenang atau berwibawa, ya. Wa 'adami raf'is saut, dan tidak mengangkat suara, ya. La bi qira'ah wa la bi ghairiha, ya. Nah, tidak mengangkat suara dengan bacaan, baik bacaan Al-Qur'an, ya, wa la bi ghairiha atau bacaan yang lainnya. Artinya ketika membawa jenazah itu khusyuk, tidak ada suara, ya. Nah, tidak teriak-teriak, nah, tidak mengangkat suara, tetapi sakinah wal waqar, tenang, khusyuk, khudu, ya, ketika membawa jenazah, karena yang dia bawa ini adalah jenazah, ya. Nah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Setelah dia dikuburkan, akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka orang yang membawa jenazah atau mengiringi jenazah, ya, ikut mengantarkan jenazah, hendaklah dia sakinah wal waqar, tenang, tidak mengangkat suara, ya. Baik suara bacaan, suara zikir atau yang lainnya tidak. Ya. Li'annahu lam yathbut 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un fi dzalik, karena tidak sabit dari nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tentang hal tersebut. Ya, tentang membawa jenazah sambil baca doa ini, sambil baca doa itu, sambil zikir ini, sambil zikir itu, ya, sambil baca ayat ini, sambil baca ayat itu, tidak ada. Tidak sabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contoh seperti ini. Wa man fa'alahu faqad khalafa sunnah. Barang siapa yang melakukannya, membawa jenazah sambil baca Quran, sambil keras suaranya misalkan, atau sambil zikir dengan suara yang keras, ya, khalafa sunnah, maka dia telah menyelisihi sunnah. Karena yang sunnah dalam membawa jenazah adalah sakinah, tenang, waqar, ya, khudu, khusyuk, memikirkan saudaranya, ya, yang akan mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya di dunia, ya. Dan juga dia ternasehati dengan saudaranya yang meninggal ini, ternasehati dia, ya, bahwasannya dia pun akan seperti saudaranya yang sedang dibawa ini, ya. Hanya saja tinggal menunggu waktu, ya. Sehingga ketika dia ternasehati oleh meninggalnya saudaranya, ya, maka dia pun akan segera bertaubat dari segala macam dosa dan kemaksiatan, ya, karena ternasehati. Karena kadang seorang ternasehati dengan adanya seorang yang meninggal dunia, baik itu orang tuanya atau anaknya atau tetangganya atau saudaranya, ketika meninggal dunia dia ternasehati dengan itu. Yang tadinya wah amburadul nakal, ya, ketika ada keluarganya meninggal dunia, khusyuk dia masuk masjid, baca Quran, ya. Enggak pernah tadinya masuk masjid baca Quran, ya. Tapi ketika ada keluarga yang meninggal dunia, khusyuk dia masuk masjid, baca Quran, berzikir, berdoa, ya, ternasehati. Maka demikian pula orang yang membawa jenazah, dia ternasehati, ya, bukan bawa jenazah sambil teriak-teriak, ya. Apalagi sambil ketawa-ketawa. Ini menyelisihi sunnah. Dan hendaknya juga ketika membawa jenazah, seorang, ya, khusyuk, khudu, ya, demikian pula mereka yang mengantarnya, khusyuk, khudu, ya, tenang, tidak mengangkat suara dan tidak melakukan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. dan juga tidak mengobrolkan masalah-masalah dunia. Ya. Nah, jangan sambil mengantar jenazah sambil bicara politik misalkan, ya. Nah, atau sambil bisnis, ya. Lah, nah, ini menyelisih sunnah. Ya. Yang sunnah adalah sakinah, waqar, tenang. Ya. Nah, dia memikirkan tentang saudaranya ini dan tentang dia yang nanti pun akan seperti saudaranya. Ya. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya al-maut, kematian. Nah, hanya saja, nah, ya, kita tidak tahu kapannya. Ya, bisa jadi sekarang, nanti, besok, lusa, ya, tinggal menunggu waktu. Ya. Maka sudah seyoganya bagi seorang mukmin setiap saat, ya, dia siaga satu. Ya, setiap saat siaga satu. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Maka jangan menunda-nunda taubat. Jangan menunda-nunda taubat dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Ya, hendaklah seseorang senantiasa siaga satu menghadapi al-maut, kematian yang datangnya secara tiba-tiba. Kadang maut ini datang kepada orang yang sakit, kadang datang kepada orang yang sedang sehat walafiat, kadang datang kepada orang yang umurnya masih muda, masih kecil, kadang datang kepada orang yang sudah tua, ya, dan seterusnya. Datang kepada siapa saja. Ya, dan datangnya secara tiba-tiba, ya, tidak ngasih tahu dulu, ya, tetapi tiba-tiba. Nah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan jika telah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa menundanya, tidak bisa mempercepatnya, dan tidak bisa memundurkannya. Nah, maka hendaklah seorang mukmin, ya, setiap saatnya dia siaga satu, ya, dengan cara memperbanyak amal soleh, ya, menjalankan kewajiban-kewajiban, meninggalkan berbagai macam dosa kemaksiatan. Nah, ya, watazawwadu fa inna khair zadi at-taqwa, dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal di dunia dan di akhirat adalah ketakwaan. Kemudian wala yajuzu linnisa al-khuruj ma'al janazah. Dan tidak diperkenankan bagi para wanita untuk ikut keluar mengantarkan jenazah, ya. Nah, tidak diperkenankan. Kenapa? Apa dalilnya? Li hadisi Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Dalilnya adalah hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan nuhina an ittiba'il janaiz. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, kami dilarang, yaitu dilarang oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami dilarang dari mengantarkan jenazah atau mengikuti jenazah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim tentang larangan wanita ikut mengantarkan jenazah. Nah, ya. Taib. Walaupun dia pakai hijab lengkap, ya. Nah, menutup seluruh auratnya, ya. Nah, walaupun dia tidak campur baur dengan laki-laki, dia paling belakang misalkan. Lah. Enggak boleh, apalagi kalau jalannya campur baur. Apalagi kalau keluar ke kuburannya bersolek, ya. Nah, memakai minyak wangi dan seterusnya, wal iyadu billah. Nah. Nuhina an ittiba'il janais, kata Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala, kami dilarang untuk mengantarkan jenazah atau mengikuti jenazah. Fahamlul janazati wa tashyi'uha khasun birrijal. Membawa jenazah dan mengantarkan jenazah ke kuburan ini khusus untuk para lelaki. Khusus untuk para lelaki. Orang-orang yang tegar. Nah, kalau wanita diikutkan, nah, apalagi keluarga yang meninggal diikutkan, nah, sampai ke kuburan, ya, nah, jenazah sudah dikuburkan, ya, nah, maka si wanita ini masih memeluk kuburan itu, ya. dengan deras air matanya, dipeluk-peluk kuburannya, ya, sambil menjambak-jambak rambutnya, ya, waliyadzubillah. Karena apa? Lemah wanita itu. Nah, lemah kesabarannya, ya, sehingga tidak diizinkan untuk ikut mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Nah, wa yukrah lil musyayyi al julus hatta tudaul janazatu alal ard. Sehingga membawa jenazah dan mengantarkan jenazah sampai kuburan itu khusus untuk para lelaki, ya. Nah. Taib. Kemudian wa yukrah lil musyayyi al julus, dibenci, nah, bagi pengantar, ya, untuk duduk, ya, dibenci atau makruh hukumnya bagi pengantar jenazah, ya, na'am, melakukan duduk, hatta tudo'a al janazatu alal ard, sampai jenazahnya itu diletakkan di atas tanah. Ya. Jadi kalau jenazah belum diletakkan di atas tanah, maka sang pengantar atau para pengantar makruh, na'am, untuk duduk, ya, sebelum jenazah diletakkan di tanah. Nah, maka para pengantar tetap berdiri selama jenazah belum diletakkan di tanah. Nah, kenapa? Linahyihi sallallahu alaihi wasallam anil julus hatta tudu'a. Karena larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang dari duduk, ya, bagi para pengantar jenazah sampai jenazah tersebut diletakkan di atas tanah. Nah, hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Nah, juga disunnahkan bagi para pengantar, nah, untuk melepas sendalnya, sepatunya, alas kakinya ketika memasuki area pekuburan. Nah, ketika memasuki area pekuburan, hendaklah, nah, para pengantar jenazah dia melepas sendalnya, ya, melepas sepatunya, melepas alas kakinya, dan ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hendaklah tetap tenang, sakinah dan waqar, ya. Nah, selama mengantarkan jenazah, ya. Di kuburan pun dia tenang. Nah, ternasehati dengan dia melihat kuburan, ternasehati, ya. Sudah banyak saudara-saudara kita yang mendahului kita, ya, tinggal kita menunggu waktunya. Nah, kapan, ya? Baik, sehingga selama di dalam kuburan dia tenang, ya. Tidak mengangkat suara, tidak ketawa, ketiwi, ya, tidak terbahak-bahak, ya, dan seterusnya. Tidak bicara masalah dunia, ya, apalagi masalah politik dan lain sebagainya lah. Tenang, ya, ketika dia berada di kuburan sampai, ya, dia kembali. Nah. Taib, selesai dari masalah yang keenam tentang mengantarkan atau mengangkat jenazah dan mengantarkannya ke kuburan. Nah. Masalah yang berikutnya itu masalah yang kedelapan tentang tata cara menguburkan jenazah. Nah, dan sunnah-sunnah di dalam menguburkan jenazah. Namun insyaallah masalah yang kedelapan ini akan kita baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Naam. Demikian yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.